memang cahayanya. Sunyi malam di kala purnama, terdengarlah nun di sana, sayup sampai tertiup pamana, gamelan penuh irama. Solo di waktu malam hari, suara seniman merayu-rayu, meresap dan mendalam di hati, menawan di sana. Sunyi malam di kala purnama, terdengarlah nun di sana, sayup sampai tertiup pamana, gamelan penuh irama. Meresap dan mendalam di hati, menawan di sanubari.